kau gerangan. Gadis berbaju merah jalan seorang diri, kemanakah tujuan kau hendak pergi? Oh, ai sungguh cantik nian, bila tersenyum mesra bagai bunga melati yang sedanglah berkembang di pagi hari. Jadilah tergoda, oh tak sabarlah hatiku, ingin segera menyapa sebelumnya berlalu dari pandangan mata. Oh, dapatlah ku bayangkan gembiranya hatiku kalau jalan berdua sambil berpegang tangan berkasih mesra.